السلام يا نبي يا رسول الله أنقولا شحايا حتيكو. سلام يا محمد رندونيا قلبو منتا إنده وجهمو. Berlalu sang waktu jauh darimu, masih kau terasa di sini, hadir dan temani lewati hari, berdiri menjadi saksi. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi ashani wa taraji, afatayyaji ratan alami, ya uhayl al-judi wal-karam. Salam ya Nabi, engkau yang ummi, penuh cinta dalam hatimu. Salam ya Muhammad, rindunya kalbu menatap indah wajahmu. Lewati hari, berdiri menjadi saksi. Salam ya Habibi, kata terakhirmu, umati, umati, umati. Ya yeah.